Ustaz, siapa yang paling utama Ustaz menyembelih hewan kurban? Kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang paling utama adalah orang yang berkurban itu sendiri. Kalau dia mampu untuk melakukannya, maka afdal hukumnya bagi dia untuk melakukan penyembelihan tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri yang menyembelih hewan kurban. Tapi kalau dia tidak mampu untuk melakukannya, dia bisa mewakilkan kepada orang yang mampu dan ahli melakukan penyembelihan tersebut. Tapi dianjurkan minimal dia menyaksikan prosesi penyembelihan dari hewan kurbannya tadi.